Konsultasi Syariah. Jual beli kopi luwak. Pertanyaan: bagaimana hukum mengonsumsi kopi luwak dan bagaimana hukum jual beli kopi luwak tersebut? Terima kasih. Jawaban: alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Menanggapi pertanyaan tentang hukum kopi luwak, yaitu kopi yang diperoleh dari biji-biji kopi yang sebelumnya telah dimakan oleh binatang luwak, lalu dikeluarkan lagi bersama kotorannya, pertanyaan ini berkaitan erat dengan hukum kotoran binatang. Pada pertanyaan yang telah lalu, kami telah menjelaskan tentang hukum kotoran binatang. Dan pada jawaban itu, telah kami sebutkan bahwa pendapat yang paling kuat tentang hukum kotoran binatang ialah pendapat yang menyatakan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan ialah suci dan bukan najis. Hadis berikut adalah dalil nyata yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan ialah suci. Dahulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di kandang kambing. Muttafaqun alaih. Sudah barang tentu, kandang kambing tidak luput dari kotoran dan kencing kambing. Andailah kotoran kambing dan hewan serupa najis, maka mana mungkin beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di dalamnya. Pemahaman terhadap hadis ini juga dikuatkan oleh pemahaman terhadap hadis berikut. Beberapa orang dari kabilah Uqal dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama, perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu onta-onta tersebut. Muttafaqun alaih. Andai air seni onta najis, maka mana mungkin beliau memerintahkan tamunya untuk berobat dengan meminumnya. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kopi luwak adalah halal dan tidak najis. Yang demikian itu dikarenakan luwak tidak termasuk binatang buas karena tidak menyerang manusia. Luwak termasuk binatang herbivora yang makanannya adalah buah-buahan, sebagaimana tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Dengan demikian, kotoran luwak adalah suci dan tidak najis, dan kopi yang keluar bersama kotorannya pun suci dan tidak najis. Terlebih-lebih, kopi tersebut sebelum dijadikan minuman telah dicuci dan dibersihkan dari kotoran, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.